السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Terima kasih kepada pengerusi yang berusaha, Tuan Konsulat Jeneral, penganjur, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini. Suara saya pun baterinya dah kan habis tu. Dan sebelum saya mulakan, tuan-tuan mungkin dibekalkan dengan satu kertas, yang mana kertas ini merupakan penilaian pengetahuan. Maksudnya nak tengok guru ni berjaya ke tak mengajar. Kalau banyak jawapan yang betul itu, mana guru berjaya lah mengajar kan. Kalau banyak yang tak betul itu, maksudnya guru tu cakap seseorang. Baik, nanti tuan isi lah insyaAllah. Baik, kita hari ini nak membicarakan tentang beberapa isu-isu penting dalam pengajian hadis. Baik, waktu kuliah saya yang pertama di rumah Abang Azli, saya telah pun menghuraikan tentang bagaimana ilmu hadis itu bermula di zaman Nabi dan selepas Nabi wafat pada fasa yang pertama. Pada fasa yang pertama. So kalau tuan-tuan tengok dalam nota tu, kalau tuan-tuan tengok dalam nota tu, ilmu hadis setelah kewafatan, ilmu hadis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca dulu secara secara rambang ataupun secara sardan. Tengok secara ringkas sebab saya tak nak ulang benda yang sama. Tapi oleh kerana mungkin malam tu tak semua yang hadir, sekadar dapatkan overview. Ketika mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat telah bermula memulakan asas ilmu hadis. Antara metodologi yang mereka gunakan untuk memelihara hadis ialah yang pertama, berusaha mendengar terus daripada Nabi. Ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah ni tak kerja, dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kata, kuntum ra'an miskinan wa ulazimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni. Aku adalah seorang pemuda yang miskin yang tidak bekerja, dan aku melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan perut aku lapar. Dan kata Abu Hurairah, wa kuntu usra bainal mimbar wa baina hujratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah kejang disebabkan oleh terlalu lapar di antara mimbar dan juga rumah Nabi. Sebab apa? Sebab dia tak makan. Kenapa dia tak makan? Dia tak ada duit. Kenapa dia tak ada duit? Kerana dia tak kerja. Pasal apa dia tak kerja? Kerana dia bimbang kalau dia kerja, banyak hadis-hadis yang Nabi sebutkan akan dia terlepas. Maka dia mengharapkan agar orang yang memberi makan kepada dia, memberi beasiswa kepada dia, dalam masa yang sama dia boleh terus untuk mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu kita tak heran kalau orang tanya, kenapa Abu Hurairah masuk Islam lewat tahun ke-7 Hijrah, selepas peristiwa Khaybar? Tetapi dalam masa yang sama, hadisnya banyak berbanding daripada sahabat yang lain. Kita kata tak ada masalah, tak menjadi satu yang pelik. Sebab Abu Hurairah, dia duduk dengan Nabi dan dia tak berpisah dengan Nabi. Tak macam sahabat lain yang ada tugas, yang ada kerja, yang jaga kebun, yang pergi jaga unta, yang pergi meniaga. Maka inilah keistimewaan Abu Hurairah. Bukan sekadar Abu Hurairah, bahkan Abdullah bin Mas'ud juga menggunakan metodologi yang sama. Kata Abu Musa al-Ash'ari, dia kata, hajartu ilal Madinah, hajartu ilal Madinah, famakathna hajarna ilal Madinah, famakathna hinan la nara illa أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله عليه وكثرة دخول أمه عليه. Aku berhijrah daripada Yaman ke Madinah Aku duduk seketika di Madinah dan aku tidak menyangka, melainkan aku menyangka bahawasanya Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang daripada keluarga Nabi. Kerana dia ni selalu ada dekat rumah Nabi. Mak dia pun selalu ada dekat rumah Nabi. Sedangkan bukan. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud tidak ada hubungan keluarga dengan Nabi. Tapi Abu Musa yang datang daripada Yaman ni, dia tengok macam, eh, Abdullah bin Mas'ud ni macam keluarga Nabi pula. Asyik ada je kat sini. Bahkan Nabi SAW memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, isyarat yang kau boleh masuk dalam rumah bila mana aku buka langsir. Bila aku selak je langsir rumah aku, kata Nabi, tak payah tunggu aku panggil, kau boleh masuk. Menunjukkan Abdullah bin Mas'ud ni sangat rapat dengan Nabi SAW. Baik. Kemudian ada di kalangan sahabat yang bertanya Nabi. Tadi dia ikut je Nabi pergi mana. Bila Nabi cakap, dia hafal. Yang ni mereka bertanya Nabi. Itu yang Nabi puji orang-orang Ansar, perempuan Ansar. Rahimallahu nisa al-Ansar, lam yamna'hunna al-haya' min ayyatafaqahna fi din. Moga-moga Allah merahmati, mengasihi perempuan-perempuan Ansar, kerana sifat malu mereka tidak pernah menghalang mereka daripada bertanya tentang perkara-perkara agama mereka untuk mereka faham. Tak cukup hanya sekadar bertanya, ada di kalangan sahabat ni yang kadang-kadang segan nak bertanya. Takut-takut Nabi marah. Takut Nabi kata, kau tanya benda yang tak patut. Macam Anas bin Malik. Dia kata apa? Dia kata, kunna natamanna ay ya'tiyal a'rabil aqil fayas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indah. Kami mengharapkan agar akan ada orang-orang badui yang datang daripada luar Madinah dan dia pandai. Dia boleh bertanya Nabi dengan apa saja soalan. Kerana orang badui kalau tanya soalan kat Nabi, Nabi tak marah. Nabi tak marah. Pasal apa? Sebab bila orang badui datang bertanya Nabi, dia tak sama macam orang yang duduk dalam Madinah. Kerana orang badui ni duduk jauh. Apa saja nak tanya, Nabi layan. Nabi akan layan soalan-soalan badui. Maka Anas bin Malik kata, kami suka, kami mengharapkan agar orang badui yang pandai, yang cerdik datang bertanya Nabi soalan-soalan berkaitan dengan agama. Dan kami berada di sisi Nabi supaya kami boleh belajar daripada soalan yang ditanya oleh golongan badui. Sahabat-sahabat ni ada yang takut nak tanya Nabi. Sebab ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min a'zamil mu'minina jarman ay yas'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi. Dalam hadis Nabi sebut, di antara kesalahan besar yang dilakukan oleh orang mukmin ialah apabila mereka bertanya tentang satu benda yang tidak diharamkan, tiba-tiba menjadi haram disebabkan mereka bertanya. Benda tu tak haram, bila dia tanya terus jadi haram. Nabi kata itu menjadi satu kesalahan. Macam mana? Tanya soalan-soalan yang tidak ada faedah, tanya soalan-soalan takalluf, soalan-soalan yang berkaitan dengan benda yang langsung tak ada kena mengena dengan kehidupan insan. Yang saya dulu saya bagi contoh bagi yang siapa biasa ikut kuliah saya kan. Ramai orang tanya kadang-kadang benda yang tak ada faedah. Ustaz, Adam dengan Hawa kahwin, siapa jadi tok dia? Kan? Berapa mas kahwin dia? Ini benda yang tak ada kaitan dengan kita. Benda yang tak ada faedah. Benda-benda macam ni yang Nabi tak nak sahabat-sahabat bertanya. Okey. Baik. Ada juga di kalangan mereka yang menyampaikan hadis kepada orang yang tidak mendengar. Kata Bara' bin Azib, "Ma kulluna yasma'u hadithan min rasul, laisa kulluna yasma'u hadith min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama kanat lana dhay'atun wa ashghal, walakin an-nas lam yakunu yakdhibuna yawma idhin, fayuhaddithu ash-shahid al-gha'ib." Kata Bara' bin Azib, bukanlah semua di kalangan kami yang pernah mendengar hadis daripada Nabi SAW secara keseluruhannya. Kerana kami ada kebun dan kami ada kerja yang perlu diuruskan, yang perlu dibereskan. Tetapi manusia tidak pernah menipu pada zaman itu. Maka orang yang mendengar, dia akan menyampaikan kepada yang tidak mendengar. Maka sahabat-sahabat Nabi yang mendengar hadis, mereka akan sampaikan kepada orang yang tak dengar. Kerana mereka dengar hadis yang kita baca semalam tu. Yang Nabi kata, naddarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafizaha wa wa'aha wa addaha kama sami'. Farubba muballagin aw amil sami'. Moga Allah mencantikkan muka orang yang mendengar kalamku, menghafalnya dan memahaminya, dan menyampaikannya seperti mana yang dia dengar. Kerana berkemungkinan orang yang disampaikan kepadanya hadis itu lebih paham daripada orang yang mendengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun berusaha untuk menyampaikan hadis. Ini waktu zaman Nabi hidup. Okey, baik. Ada juga di kalangan mereka yang menulis hadis seperti Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr dia pandai menulis. Majoriti sahabat-sahabat Nabi tak menulis. Tak pandai menulis. Nabi pun tak pandai menulis. Tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Di sini ada satu poin penting. Tuan-tuan, kadang-kadang orang jadi takjub. Bila Imam Bukhari kata, hafiztu alfa hadithin sahih. Sorry. Hafiztu mi'ata alfi hadithin sahih wa mi'atai alfi hadithin ghairi sahih. Aku menghafal, kata Imam Bukhari, 100,000 hadis sahih dan 200,000 hadis yang tak sahih. So dalam kepala dia ada 300,000 hadis. Tuan-tuan bayang kan? Macam mana? Sebab golongan orientalis dia kata tipu kot. Mana ada orang boleh hafal sampai 300,000 hadis? Dia masalah dia tu bila kita nilai sesuatu fenomena di zaman kita, sedangkan benda tu berlaku di zaman dulu. Itu masalah. Dia sekarang, tuan-tuan, kalau kita nak hafal hadis dengan sanad, problem. Susah nak ingat. Pasal apa? Kita tak kenal perawi itu siapa. Imam Bukhari, dia hidup zaman periwayatan. Dia kenal perawi-perawi itu. So, dia tak payah hafal nama perawi itu. Dia tahu kalau riwayat ni datang daripada kawan ni. Datang daripada kawan ni. Dan teks hadis, orang zaman dulu, dia orang ni alat menulis kurang. Tak macam kita sekarang, kertas banyak. Zaman dulu tak. Struggle nak dapatkan kertas. Nak dapatkan alat tulisan. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, nahnu ummatun ummiyah la naqra' wa la nahsib. Kita umat yang buta huruf. Tak pandai mengira dan tak pandai menulis. Jadi orang yang biasa tak pandai menulis dan tak pandai membaca ni, biasanya dia akan gunakan kemampuan dia, kemampuan yang dia ada secara maksimum. Kan? Macam mana? Tuan-tuan tengok zaman dulu . Sebelum ada handphone. Sebelum ada smartphone. Sebelum ada phone book dalam handphone. Tuan-tuan, kita hafal nombor telefon kawan-kawan satu kelas dengan kita. Walaupun nombor dia rapat-rapat. Betul? Nah, nombor ni untuk kawan sebelah ni. Nombor macam ni pula untuk kawan sebelah rumah yang lain. Betul? Nombor telefon dekat-dekat kalau rumah dekat-dekat. Tapi boleh hafal. Sebab masa tu tak ada phone book. Lepas ada phone book, kita save aja. Dan tak ingat pun. Nombor telefon sendiri tak ingat. Save siap-siap dalam telefon. Nombor aku. Jadi orang tanya, kejap-kejap aku buka dulu. Dia kurang menggunakan kemampuan dia ke tahap yang maksimum bila dia ada kemudahan. Kita bila boleh menulis dalam nota, kita tak berusaha untuk hafal. Kerana kita tak apa nanti bila nak ingat balik, aku buka lah nota tu. Kan? Berbeza dengan orang yang tak ada kemampuan untuk menulis. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni majoritinya tak boleh menulis dan tak boleh membaca. Mereka menghafal. Dan golongan salafus soleh daripada ulama-ulama hadis. Thank you. Okey. Tak apa, kita tak pakai lagi, insya-Allah lepas ni kita pakai. Ini baru mukadimah. Okey. Saya nak ulang balik apa yang kita dah bincang dulu. Okey. Jadi majoriti sahabat Nabi ini tidak menulis dan tidak membaca, tetapi tak dinafikan ada sahabat-sahabat Nabi yang pandai menulis seperti Abdullah bin Amr bin Al-As, seperti Ali bin Abi Talib, seperti Abdullah bin Abbas, seperti Jabir bin Abdullah, mereka menulis. Dan bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka teruskan misi untuk menjaga hadis Nabi. Tetapi mereka tambah lagi beberapa metodologi penting untuk menjaga hadis Nabi daripada kesilapan, daripada sebarang kesilapan dalam nukilan. Maka selepas Nabi wafat, ada di kalangan sahabat yang berterusan menulis hadis. Mereka terus tulis. Apa yang mereka hafal, mereka tulis. Kemudian mereka berhati-hati dalam nak menyampaikan riwayat ataupun dalam nak menerima riwayat. Sebab tu kita tengok Abu Bakar dalam hadis riwayat Abu Daud, dia didatangi oleh seorang nenek yang tanya dia tentang pusaka. Cucu dia dah meninggal. Berapa bahagian untuk nenek? Abu Bakar kata, aku tak jumpa dalam hadis. Setakat yang aku tahu, aku tak jumpa dalam Quran, aku tak jumpa dalam hadis yang aku dengar. Maka Abu Bakar pun mengumpulkan sahabat-sahabat dan bertanya, berapa pusaka untuk nenek? Bangun seorang sahabat yang namanya Mughirah ibn Syu'bah. Dia kata, aku melihat Nabi SAW berikan 1/6 pusaka untuk nenek. Abu Bakar tanya, hal laka min syahid? Ada saksi tak? Bukan Abu Bakar tak percaya, tapi dia risau silap dalam nukilan. Maka seorang sahabat namanya Muhammad ibn Maslamah, dia juga menyaksikan benda ni, dia juga menjadi saksi kepada Mughirah. Dia kata, benar, memang Nabi SAW memberikan 1/6 pusaka kepada nenek. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, ketika mana dia mengarahkan Abu Musa untuk datang ke rumah dia, maka Abu Musa pun datang rumah dia. Jadi Abu Musa pun bagi salam. Assalamualaikum. Tak ada orang jawab. 3 kali bagi salam, tak ada orang jawab. Maka dia pun balik. Kemudian daripada tu, Umar pun dia bila jumpa dengan Abu Musa, dia marah. Abu Musa kata, aku suruh kau datang rumah, kau tak datang. Maksudnya apa? Dia kata, aku datang dah, aku bagi salam 3 kali. Kau tak izinkan aku masuk, aku balik. Umar kata apa? Wallahi latuqimanna ala hadha bayyinah. Demi Allah, engkau kena datangkan bukti bahawasanya Nabi pernah bersabda dengan benda ni. Kalau tak, aku sebat belakang kau. Umar ni garang lah sikit. Bukan kerana dia tak percaya dengan Abu Musa ni, tapi dia rasa macam betul kan kau baca hadis ni, aku tak pernah dengar pun. Bangun seorang sahabat yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri, dia pun kata, ya, sememangnya Rasulullah SAW pernah bersabda, bila mana kamu datang ke rumah orang, kamu beri salam 3 kali, tak diizinkan untuk masuk, maka hendaklah kamu balik. Maka hendaklah kamu balik. Baik. Dan di kalangan sahabat tidak meriwayatkan hadis melainkan apabila perlu. Kata Yazid ibn Sa'ib, dia kata, sahibtu Sa'ad bin Abi Waqqas sanatan fama sami'tu minhu illa hadithan wahida. Aku bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas selama 1 tahun. Aku tak dengar daripada dia melainkan hanya 1 hadis yang dia baca pada aku 1 tahun. Pasal apa? Dia kata tak ada keperluan nak baca hadis. Sagi kalau baca banyak-banyak takut silap. Umar juga tidak suka sahabat-sahabat banyak membaca hadis. Takut-takut tersilap dalam nukilan. Kerana hadis adalah agama. Ada di kalangan sahabat yang minta sumpah seperti Ali bin Abi Talib. Lepas Nabi wafat, kalau ada orang baca hadis kat dia, dia akan minta sahabat tu sumpah. Kalau sahabat tu sumpah, dia terima hadis tu. Kalau sahabat tu tak mau sumpah, dia ragu-ragu lah, takut silap. Dia minta sumpah tu supaya orang tu yakin dengan apa yang dia baca. Ingat betul. Kecuali Abu Bakar, kata Ali, kalau Abu Bakar baca hadis, faqad sadaqa Abu Bakar. Maka benarlah Abu Bakar, kerana Abu Bakar ni Nabi pun kata dia benar. Takkan aku nak minta dia sumpah lagi. Begitu. Baik. Dan ada di kalangan sahabat yang bertanya kepada sahabat yang lain. Contohnya macam Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas Nabi waktu dia wafat, Abdullah bin Abbas baru umur 18 tahun. Maksudnya Ibn Abbas ni muda. Dia tak lama dengan Nabi. Tapi hadisnya banyak juga. Maka sebab itu Ibn Abbas kata, ketika mana Nabi, lama qubidhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu li rajulin minal ansar, halumma falnas'al ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum yawma idzin kuthur. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, aku berkata kepada seorang lelaki daripada kalangan orang-orang Ansar, halumma, jom, falnas'al, kita bertanya sahabat-sahabat Nabi yang tua-tua ni. Jom kita tanya sahabat-sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi untuk tempoh masa yang lama ni. Kerana pada hari ini, mereka ramai lagi yang masih hidup. Sebelum mereka wafat, kita kena tanya hadis-hadis daripada mereka. Maka mereka menggunakan peluang yang ada untuk tanya pada Abu Bakar, untuk tanya pada Umar, untuk tanya pada Abdullah bin Mas'ud. Sebab tu kita tengok Ibn Abbas ni hebat. Memang betul, Nabi doakan Ibn Abbas ni dengan doa yang special. Nabi kata, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Wahai Tuhan, berikanlah dia kefahaman dalam agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Tu doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Tapi taklah bermakna lepas doa, Nabi doa tu Ibn Abbas duduk goyang kaki kat rumah. Tak apa, Nabi dah doa untuk aku, takkan tak mustajab. Abdullah bin Abbas tetap menggunakan sunnatullah, undang-undang dunia. Allah Ta'ala masa dicipta dunia ni ada undang-undang. Undang-undang ni nak pandai kena membaca, nak pandai kena semak, nak pandai kena analisa, nak pandai kena belajar. Dia orang Melayu ni kadang-kadang dapat Ustaz Jampi kismis. Dapat ha, Jampi kismis, makan kismis. Lepas tu dia kata, tak apa, saya tak payahlah nak belajar. Sebab apa? Makan kismis, Ustaz Jampi. Dia tak sedar Ustaz tu pun 3 kali SPM tak lulus. Ustaz marah kan saya. Tapi saya tak boleh tengok benda ni. Betul tak tuan? Kita stagnan. Sebab apa? Sebab kita tak buat macam mana sahabat buat. Ada orang-orang agama yang mengambil kesempatan atas nama agama. Kau nak kira makan kismis boleh pandai? Arab ni makan kismis ke? Tapi tak semua pandai. Kan? Abu Jahal tu makan kismis. Tapi kepala gufur hangit juga kan? Baik. Kemudian mereka mengembara mencari hadis. Mereka mengembara mencari hadis semata-mata untuk memastikan hadis yang pernah mereka dengar benar daripada Nabi, seperti mana yang mereka hafal. Ni yang dilakukan oleh Jabir. Jabir dia ambil unta dia daripada Madinah, dia pergi ke Syam nak pergi jumpa dengan Abdullah ibn Unais. Jabir ni sahabat. Dia ada dengar satu hadis daripada Nabi, tapi dia tak apa nak yakin. Betul ke aku apa macam ni? Betul ke Nabi sebut macam ni? Maka dia ambil unta dia, keluar daripada Madinah, pergi ke Syam, jumpa dengan Abdullah bin Unais. Sebab dia ingat, masa dia dengar hadis ni, Abdullah bin Unais pun ada. Maka dia pun pergi, jumpa dengan Abdullah bin Unais, dia tanya Abdullah bin Unais, betul ke hadis ni macam ni yang aku hafal? Dia kata betul. Hadis yang Allah Ta'ala menghimpunkan manusia di padang mahsyar dalam keadaan bonggil dan tidak bersunat dan tidak bersepatu, tak berkasut. Dia kata betul. Begitulah Nabi SAW sebut dalam hadis. Maka dia pun balik ke Madinah semula. Ada di kalangan sahabat yang mengembara bila dia tahu ada seorang sahabat yang pernah dengar hadis daripada Nabi sedangkan dia tak pernah dengar. Tadi dia nak pergi cek hafalan. Yang ni dia tak pernah dengar hadis tu, tapi dia tahu ada sahabat yang masih hidup dan sahabat tu je pernah dengar hadis tu. Maka dia pun pergi mengembara tempat sahabat tu. Sahabat lepas Nabi wafat, mereka mengembara keluar daripada Madinah, terutama selepas zaman Uthman. Masa zaman Umar dia kawal, dia tak bagi sahabat keluar daripada Madinah. Tapi bila mana masuknya zaman Uthman ni lembut sikit, maka sahabat bertebaran. Ada yang pergi ke Mesir, ada yang pergi ke Iraq, ada yang pergi ke Syam, ada yang pergi ke Yaman. Maka ada di kalangan sahabat namanya Uqbah ibn Amir pindah ke Mesir. Abu Ayyub datang daripada Madinah ambil unta, mengembara sampai ke Mesir, tanya hadis yang dia tak pernah dengar daripada Nabi SAW, iaitu hadis man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Itu pengorbanan sahabat selepas daripada Nabi wafat. Bila dia dengar hadis tu, satu hadis dia dengar daripada Uqbah. Uqbah pun kata kat dia, jomlah masuk rumah, kita minum kopi ke apa. Dia kata, tak apalah, aku datang sini nak dengar satu hadis je. Dah dengar ni, aku nak balik lah ke Madinah balik. Bukan dekat. Abu Dhabi tu pun dia jauh dah. Ni Mesir. Daripada Madinah, mengembara naik unta sampai ke Mesir. Dengar satu hadis, patah balik. Masya Allah. Ajaib. Ya? Ada seorang ulama nama dia Ibn Tahir. Ni ulama Hanbali. Lagi dahsyat tuan-tuan. Masa zaman dia belajar, dia tak makan roti, dia tak makan roti, dia makan serbuk roti. Fatit. Kan bila kita roti, bila kita buat roti kan ada dia punya serdak-serdak roti kan. Serdak roti tu dicampur dengan air dia makan. Orang tanya dia, siapa tak makan roti? Dia kata, kalau makan roti lambat nak kunyah. Aku makan serbuk senang, telah tahu. Orang pelik apa siapa makan roti lambat. Dia kata, kalau aku makan roti, aku kena kunyah. Kunyah tu, aku boleh habiskan 50 ayat Quran untuk baca. Kita baca Quran tak dandan. Makan dulu. Kan? Dahsyat orang ni. Pengorbanan mereka dalam mencari ilmu. Ha? Baik. Dan ada di kalangan mereka yang muzakarah hadis. Sebab itu, Amrullah Ibn Mas'ud dia kata, tazakarul hadis, fa inna zikral hadithi hayatuhu. Bermuzakarahlah kamu tentang hadis, sama-sama kamu. Kerana muzakarah hadis merupakan kehidupan bagi hadis. Muzakarah ni maksud sahabat duduk sama-sama sahabat. Dia baca hadis yang dia dengar, yang ni baca hadis yang dia dengar. So, masing-masing akan tukar-tukar ilmu yang mereka ada. Sebab tu, tuan-tuan, bagus kalau kita ada kawan-kawan yang bagus, yang soleh. Paling tidak bila kita sembang dengan dia tu, kita sembang benda yang bermanfaat. Bukanlah tak boleh. Nak gila kita tahu tu boleh lah. Tapi taklah sembang benda berapa. Sembang benda yang bermanfaat. Gelak sikit-sikit, okey kan. Sahabat dia macam tu. Dan mereka berterusan mengamalkan isi kandungan hadis. Kata Mujahid, aku bersama dengan Ibnu Umar. Dia kata, kuntu ma'a Ibnu Umar. Kunna ma'a Ibnu Umar fi safar. Famarra bi makan fahada anhu fasu'ila lima fa'alt. Faqala ra'aitu Rasulullah SAW fa'ala hadha fa'faltu. Kata Mujahid, kami bersama dengan Ibnu Umar. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Anak kepada Umar bin Khattab. Bila dia lalu satu tempat, dia melencong sikit, dia kona sikit. Ditanya, kenapa dia buat macam tu? Dia kata, aku melihat Nabi SAW lalu di kawasan ni dan Nabi buat macam ni. Maka aku pun buatlah. Maka dia mengamalkan isi kandungan hadis untuk dihafal. Ada di kalangan sahabat, dia dengar hadis, dia terus amal. Macam naik kenderaan, senyum. Naik kenderaan, senyum. Dia terus naik kenderaan, dia senyum. Tuan-tuan naik kenderaan, senyum tak? Dia kata, tak boleh senyum, Ustaz. Bimbang. Sekejap lagi wife fikir lain macam lah. Kan. Tiba-tiba senyum seseorang dalam kereta. Tak. Senyum lah. Senyum. Sebab apa kena senyum? Bila kita bawa kenderaan ni, bila kita senyum, dia memberi efek kepada kualiti pemanduan. Sunnah. Baik. Ini fasa pertama setelah Nabi wafat. Saya boleh katakan fasa ini fasa aman. Yang ni yang kita bincang malam tu. Okey, kita nak masuk kepada maklumat yang baru. Iaitu fasa kedua setelah Nabi wafat. Tuan-tuan, fasa pertama lepas Nabi wafat adalah fasa Abu Bakar, fasa Umar. Zaman pemerintahan Abu Bakar dan zaman pemerintahan Umar. Masa ni, ilmu hadis berada di peringkat yang sangat asas. Kerana pada zaman ni, belum ada lagi pembohongan terhadap Nabi SAW. Tak ada lagi orang bohong guna nama Nabi. Namun, setelah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu wafat, maka pemerintahan diambil alih oleh Uthman Ibn Affan. Uthman adalah sahabat yang mulia. Tetapi Uthman ni dia ada satu sifat, dia lembut. Dia lembut, dia baik. Dia banyak bagi muka kat orang. Maka pada masa tu, orang mula ambil kesempatan. Dia ada dua, ada dua faktor utama. Saya tulis kat situ. Tengok. Ada dua faktor utama. Yang pertama, keadaan masyarakat. Yang mana pada zaman Osman, orang-orang Islam ni dah mula mewah. Sebab Umar dia berjaya buka Parsi. Dia berjaya buka Rom. Bila masuk zaman Osman, Osman luahkan lagi empire Islam. Maka tentera-tentera Islam ni banyak dapat harta rampasan perang. Banyak dapat tanah-tanah. Banyak dapat kebun-kebun. Harta berlimpah ruah dalam negara Islam. Ramai di kalangan orang yang bukan Arab masuk ke dalam Islam. Maka masyarakat yang kaya biasanya akan timbul permusuhan dan kedengkian sesama mereka. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia disebut inna akhwafa ma akhafu alaikum antum busata alaikum ad-dunya kama musitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha faalhatkum kama alhathum. Perkara yang paling aku takut akan menimpa kamu ialah apabila dunia dibuka kepada kamu. Dunia dibuka, kemewahan dunia dibuka pada kamu seperti mana kemewahan itu dibuka kepada orang-orang sebelum kamu. Maka kamu akan berlumba-lumba mencari kekayaan itu, dan kamu akan dilalaikan dengan harta seperti mana mereka telah dilalaikan dengan harta. Maka bila masuk zaman Umar, orang mewah. Bila mewah ni mulalah dengki. Mulalah nak bergaduh. Masa zaman susah, boleh duduk sekali. Makan sekali, satu talam. Bila dah kaya, sembang pun dah lain. Nampak? Maka bila orang dah kaya, dia dah mula dengar cerita yang bukan-bukan. Begitu juga dia kata konspirasi orang asing. Faktor yang kedua, konspirasi orang asing. Ada seorang Yahudi yang namanya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi yang datang daripada Yaman, yang menzahirkan kononnya dia Muslim, tetapi dia nak merosakkan agama Islam daripada dalam. Maka dia pun berperanan. Dia berperanan merosakkan ajaran agama dengan dia mengatakan sebenarnya Osman ni rampas kuasa daripada Ali. Patutnya Ali jadi khalifah. Bukan kata sebelum Osman. Patutnya Ali ni jadi khalifah daripada zaman Abu Bakar lagi. Lepas Nabi wafat, patut kita lantik Ali jadi khalifah. Tapi oleh kerana sahabat ni kafir semua, mereka bagi pemerintahan kepada Abu Bakar, mereka bagi pemerintahan kepada Umar, lepas tu pada Osman. Ni tak betul. Ali ni sepupu Nabi, menantu Nabi. Daripada Ali lah Nabi ada keturunan. Maka sepatutnya kita lantik Ali bin Abi Talib sebagai khalifah. Dan dia adalah pilihan Tuhan. Ali menjadi imam, menjadi khalifah adalah lantikan daripada Tuhan. Ni Abdullah bin Sabah punya fitnah. Sebenarnya benda tu tak betul. Dia saja buat cerita je. Sebab dia nak tengok orang Islam ni bergaduh. Dia nak tengok orang Islam ni bergaduh. Tak cukup hanya sekadar tu. Dia buat fitnah pula. Dia kata Osman ni pilih kasih. Osman hanya lantik ahli keluarga dia saja. Sedangkan tak juga. Masa zaman Osman, Ali telah dilantik menjadi gubernur. Muawiyah telah dilantik menjadi gubernur. Bukan Muawiyah saja. Muawiyah ya ada hubungan keluarga dengan Osman. Tapi Ali, tak. Ali daripada Bani Hashim.